ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila tawhid. Apakah kamu ya Rasul tidak melihat orang-orang yang menyangka dirinya beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan kepada orang sebelum kamu, ternyata menginginkan berhukum kepada tauhid. Mu'allif rahimahullah menyebutkan satu bab dalam kitabnya, yaitu kitab tauhid, tentang bab yang menjelaskan ada sebagian manusia yang menyangka dirinya beriman terhadap apa yang Allah turunkan, ternyata menginginkan dengan hukum tauhid. Di dalam bab ini, mu'allif rahimahullah ingin menjelaskan bahwasannya orang yang beriman, yang telah bersyahadat La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka tidak lagi menginginkan kecuali kepada hukum Allah. Karena konsekuensi dari dua kalimat syahadah, yaitu La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, adalah tidak berhukum kecuali dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang bertauhid, mereka adalah orang yang tidak menginginkan dalam berhukum kecuali dengan hukum Allah, dengan kitab tauhid, dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam hal apa di dalam berhukum dengan hukum Allah? Maka dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dalam segala urusan kita, baik urusan agama maupun urusan dunia, maka hendaknya orang yang bertauhid menginginkan dalam segala urusannya adalah berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah malam ini kita masih melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan atau membaca apa yang dijelaskan oleh beliau, karena berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ta'asub. Maka tidak ta'asub baik kepada pribadi seseorang, siapapun adanya, bagaimanapun keadaannya, seberapapun tinggi dudukannya, tidak taat sebadannya kecuali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maupun ta'asub kepada kelompok, jamaah atau hizb. Dan beliau juga menjelaskan bahwasanya berhukum dengan hukum Allah, dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, juga dalam masalah manhaj dakwiyah, dalam metode berdakwah, juga hendaknya berhukum dengan hukum Allah dalam cara dia berdakwah, maka hendaknya mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita lanjutkan apa yang dijelaskan oleh beliau hafidhullah. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafidhullah, amma annaqsura annaqsurahu ala nahiyatin wa naqsutu anin nahiyatil ukhra panakul nawahi al-ukhra da'un nas ila rahabatihim da'u kullan yahtaru lahu madhaban wa kullan yahtaru lahu manhajan nakul hadza qusurun adzim. Adapun kita membatasi dalam aspek tertentu, maksudnya kita berhukum pada hukum Allah dalam aspek ini, lalu kita diam dalam aspek yang lain umpamanya, lalu kita katakan aspek-aspek yang lain kita biarkan manusia sesuai dengan kepentingannya, keinginannya, kita biarkan masing-masing untuk memilih caranya sendiri-sendiri, kita biarkan masing-masing manusia untuk memilih metodenya sendiri-sendiri, kita katakan ini kesalahan yang besar. Ini kesalahan yang besar. Kita berhukum pada hukum Allah, hukum syariat hanya dalam masalah ini. Masalah pengadilan umpamanya. Masalah hudud. Tapi dalam masalah yang lain, kita biarkan manusia sesuai dengan keinginannya. Ini salah. Li'annahu, kata beliau, yajibu annu hakimas syariah fil mahakim wa nuhakkimaha fil madzahib al fiqhiyah wa nuhakkimaha fil manahij ad da'wiyah la budda min hadza. Kenapa ini kesalahan yang besar, kekeliruan yang besar? Karena wajib kita berhukum dengan syariat, yaitu kitab dan sunnah, baik dalam masalah mahkamah, pengadilan, dalam masalah hudud, pengadilan, dan juga kita wajib berhukum dengan syariat, kitab Allah dan sunnah Rasulullah dalam madhab fikih, dalam permasalahan fikih. Perbedaan pendapat para ahli fikih, kita kembali kepada kitab dan sunnah. Pendapat mana saja yang sesuai dengan kitab dan sunnah, kita ambil. Walaupun mungkin berbeda mazhab dengan kita. Pendapat mana saja yang diisi kitab dan sunnah, kita tinggalkan. Walaupun satu mazhab. Dan kita juga wajib berhukum dengan syariat, kitab dan sunnah, di dalam metode dakwah, cara-cara dakwah. Hendaknya ditimbang dengan syariat. Metode dakwah mana saja, cara-cara dakwah mana saja, bagaimanapun caranya, kalau menyelisih kitab dan sunnah, itu batil. Jangan diikuti. Walaupun cara dakwah itu ditempuh oleh guru-guru kita umpamanya, tinggalkan. Ada menyelisih kitab dan sunnah. La budda min hada, kata beliau. Dan ini harus. Fala yajuzu lana an naqsura kalam Allah wa kalam rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala nahiyatin wa natruka an nawahi al ukhra. Maka tidak boleh bagi kita untuk membatasi kalam Allah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk aspek tertentu saja. Adapun aspek yang lain kita biarkan tidak berhukum dengan kitab dan sunnah. Ini kan hanya metode saja. Iya, metode. Tapi harus sesuai dengan kitab dan sunnah. Ini kan hanya sistem saja. Iya, itu sistem. Cukup, tapi juga harus disesuaikan dengan kitab dan sunnah. Bukankah Rasulullah SAW berdakwah kepada Allah, yaitu mengajak umat untuk kembali kepada Allah? Bukankah beliau berhasil dalam berdakwah, menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah? Apakah beliau tidak mempunyai metode dalam berdakwah? Apakah mereka tidak mempunyai sistem dalam berdakwah? Sedangkan sebaik-baiklah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita menganggap bahwasanya ada jalan yang lebih baik dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita akan menganggap bahwa jalannya jamaah cara sekarang ini lebih baik daripada jalannya Rasulullah SAW dan begitu juga jalannya para sahabat radhiyallahu anhum? Bukankah sebaik-baik umat adalah generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Khairun nas qarni, kata beliau. Summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Itu para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian setelahnya dan kemudiannya setelahnya. Mereka adalah generasi yang terbaik. Generasi dalam memahami Islam, generasi yang terbaik. Dalam mengamalkan Islam, mereka lah yang terbaik. Dan dalam mendakwahkan Islam, mereka juga yang terbaik. Jalannya para salafunas salih. Apakah kita sekarang ini ingin mengikuti jalan yang lain? Kita ingin menegakkan syariat tapi tidak dengan cara syar'i. Allahul musta'an. Maka beliau, apabila masih ada orang yang berpikiran kita berhukum dengan kitab dan sunnah dengan kalau dalam aspek tertentu, lalu kita tinggalkan aspek yang lain, tidak harus dengan kitab dan sunnah, tidak harus dengan syariat. Li anna hadza, kata beliau, imma jahlun wa imma hawa. Maka yang mempunyai pemikiran semacam ini adalah dari orang jahil, orang enggak tahu, atau karena dialah mengikuti hawa nafsu. Lalu beliau ingin melihat keadaan di zaman sekarang ini. Wa katsirum minan nas. Wa katsirum minan nas al-yaum yunaduna bitahkimis syari'ah fil mahakim. Wa hadza haqqun. Banyak dari kalangan manusia zaman sekarang ini atau sekarang ini yang menyeru untuk berhukum dengan syariat dalam mahkamah, dalam pengadilan, dalam perundang-undangan. Kata beliau, hadza haqq. Ini benar. Memang harus berhukum dengan syariat dalam masalah pengadilan, dalam masalah mahkamah. Lakin kata beliau, hum mutanazi'una wa mukhtalifuna fi manahijihim wa fi mazahibihim. Akan tapi mereka yang menyeru, yang mengajak umat untuk berhukum dengan syariat, ternyata mereka berselisih dan bertentangan dalam metode mereka dan madhab mereka. Kadang-kadang mereka menyuruh kita tegakkan syariat, tapi dirinya menyelisih syariat. Wala'iyadubillah. Dia melantang suruhkan, kita tegakkan syariat, kita tegakkan Islam, tapi dirinya menyelisih syariat. Di rumahnya banyak menyelisih syariat. Allahul musta'an. Lalu syariat yang mana yang ditegakkan? Dalam hal apa yang ingin ditegakkan syariat itu? Sedangkan dirinya saja masih banyak menyelisih syariat. Bahkan cara mengajak untuk menegakkan syariat sendiri menyelisih syariat. Allahul musta'an. Ini penting ya ikhwan. Maka yang dimaksud menginginkan berhukum dengan hukum Allah adalah dalam segala urusan. Baik urusan pribadi. Berusaha. Orang yang bertauhid berusaha untuk urusan pribadinya disesuaikan dengan kitab dan sunnah. Baik dalam ibadah, berusaha dengan sesuai dengan kitab dan sunnah. Baik dalam masalah muamalah dengan orang lain, baik dengan temannya, baik dengan tetangganya. Baik ketika di pasar, di kantor, di mana saja, berusaha untuk berhukum dengan hukum Allah, kitab dan sunnah, sesuai dengan kitab dan sunnah. Ini orang yang bertauhid. Bukan hanya lantang menyerukan kita tegakkan syariat, kita harus berhukum dengan hukum Islam, ternyata dirinya menyelisih banyak dalam beberapa hal, menyelisih banyak dalam hal menyelisih syariat. Lalu kata beliau, wala yuriduna ayyuhaqqimus syari'ah fi hadal fi hadhil umur. Ternyata mereka yang menyerukan untuk berhukum dengan syariat, bertahkim dengan syariat, mereka sendiri tidak menginginkan berhukum dengan syariat dalam perkara-perkara ini, dalam perkara manhaj, metode dakwahnya, dalam perkara manhaj, dalam memahami Islam, dalam mengamalkan Islam, dalam mendakwahkan Islam, tidak mau sesuai dengan kitab dan sunnah. Bal yakulun, bahkan mereka mengatakan, utrukun nas ala ma hum alaih, biarkan manusia atas apa yang ada, yang mereka ada dalamnya. Lalu syariat ditegakkan dari mana? Kok suruh biarkan? Sudahlah, yang penting masih muslim. Kok yang penting masih muslim? Kan katanya tegakkan syariat. Kok yang penting masih muslim? Bukankah muslim disuruh menegakkan syariat? Iya, tapi kan cara berbeda-beda. Katanya kembali kepada Quran dan Sunnah. Kok caranya berbeda-beda? Kalau kembali kepada syariat, ya satu cara. Ini. Iya, itu kan masih baik. Adakah sesuatu yang menyelisih Al-Quran itu baik? Kalau katakan itu masih baik, mana saja, apa saja Siapa saja yang melisi Al-Quran dan Sunnah itu enggak baik. Jangan dibiarkan manusia sesuai dengan keadaannya. Kembalikan kepada kitab dan sunnah. La tata'arradu li aqaidihim. Jangan dikritik akidahnya. Akidah masalah pokok. Kok jangan dikritik akidahnya? Bukankah akidah itu masalah usul? Kok jangan dikritik? Wah, enggak usah bicara asma wa sifat lah, enggak usah. Bicara syirik-syirik, yang penting tegak syariat. Yang tegakkan mana syariatnya? Masalah tauhid dibiarkan. Masalah akidah dibiarkan, tidak berhukum dengan syariat. Lalu yang mana yang akan ditegakkan syariatnya? Jangan sampai yang menyeru untuk menegakkan syariat, mereka sendiri yang akan menentang syariat. Ini yang dikhawatirkan. Karena ketika dirinya menyelisih syariat, ketika akidahnya menyelisih syariat, lalu pertama yang menentang. Bagian mereka, sudahlah masalah asma kan masalah lalu. Yang penting bagaimana kita bisa menegakkan syariat di muka bumi ini. Bukakan asma itu masalah nama dan sifat Allah. Lalu dibiarkan manusia bicara dengan akalnya. Berbicara nama Allah, nama dan sifat Allah sesuai dengan akalnya, tidak kembali pada kitab dan sunnah. Dibiarkan seperti itu. Allah musti. Ini keanehan yang terjadi di muka bumi. Enggak usah disinggung masalah kuburan, enggak usah disinggung masalah. Lu ke mana? Kesyirikan enggak boleh disinggung. Jangan bicara syirik katanya, nanti mempecah belah umat. Bukankah umat itu terpecah belah karena tidak bertauhid? Karena meninggalkan tauhid. Maka kalau ingin kembalikan lagi umat yang jadi bersatu di atas tauhid dan di atas syariat Islam, di atas sunnah. Wala tata'arradu li mustalahatihim, dan jangan dibahas istilah-istilah mereka. Allah musta'an. Istilah-istilah menyelisih syariat dibiarkan. Orang mengatakan Allah di mana-mana. Oh, biarkan saja. Yang penting masih semangat negara Islam. Lihat bagaimana. Orang membicara Allah tidak di atas. Dibiarkan. Biarkan saja. Kita sekarang gak usah bahas itu. Ada yang lebih penting. Katanya. Apa? Tegaknya syariat. Allah musta'an. Masalah. Tauhidullah. Itu. Paling penting sebelum yang lain-lainnya. Itu kan istilah mereka. Iya, tapi itu berkaitan dengan akidah. Wala tata'arradu limanahijihim. Jangan disinggung. Jangan dibahas metode mereka. Alhamdulillah. Udah walaupun beda-beda kelompok, yang penting tujuannya satu, sama-sama meninggalkan syariat Islam katanya. Allahu musta'an. Cara-cara yang dilakukan sudah menyelisih syariat. Bersemboyan tegakkan syariat tapi menyelisih syariat. Melawan penguasa, membuat kerusakan, ini menyelisih syariat. Tidak menaati penguasa, ini menyelisih syariat. Dalam perkara yang ma'ruf. Kok matakan yang menegakkan syariat? Membuat kerusuhan itu menyelisih syariat. Kok mengatakan menegakkan syariat? Syariat yang mana yang ditegakkan? Menegakkan syariat secara utuh. Syamil wa kamil. Dalam segala aspek, Yesus syamil. Yang kamil sempurna. Jangan ambil sebagian, tinggalkan sebagian. Utrukuhum. Alama hum alaih. Lalu mereka katakan, biarkan sudah manusia. Biarkan masing-masing sesuai dengan madhabnya. Masing-masing sesuai dengan manhajnya. Masing-masing sesuai dengan jalannya. Masing-masing sesuai dengan akidahnya. Lalu, di mana? Syariat diletakkan di mana? Kalau masing-masing sesuai dengan masing-masing dirinya. Diletakkan di mana syariat? Diletakkan sesuai dengan hawa nafsunya. Allah musta'an. Wa hadza dhalal, kata beliau. Ini kesesatan. Ini hati-hati ya ikhwan. Menegakkan syariat bukan hanya semboyan. Menegakkan syariat bukan hanya lantang-lantangan bicara. Tapi ini keyakinan. Tauhid. Mulai dari diri sendiri. Kita berusaha untuk memulai dari diri sendiri. Untuk menegakkan syariat. Dalam diri kita. Dalam beribadah berusaha sesuai dengan kitab dan sunnah. Dalam muamalah berusaha sesuai dengan kitab dan sunnah. Baik bertetangga. Baik berjualan bisnis. Baik bekerja di kantor. Berusaha untuk ditegakkan syariat pada dirinya. Setelah itu berusaha menegakkan syariat di rumahnya dengan keluarganya. Setelah itu berusaha menegakkan syariat dengan tetangganya. Misalkan, insya Allah akan tegak syariat. Bukan hanya dengan semboyan. Bukan dengan lantang-lantang bicara. Jangan heran orang demo negak syariat, ternyata milisi syariat. Para wanita keluar di jalan. Katanya negakan syariat, dirinya milisi syariat. Waliyahdubillah. Campur adik laki perempuan, katanya negakan syariat, milisi syariat. Waliyahdubillah. Bal. Hala minat iman biba'dil kitab wal kuf biba'dil akhar. Bahkan sikap yang semacam ini termasuk iman kepada sebagian kitab dan kufur kepada sebagian yang lain. Sikap yang seperti itu bahwasanya tidak dengan syariat dalam masalah kita tegakkan syariat dalam masalah mahkamah pengadilan, tapi dalam masalah yang lain kita biarkan manusia sesuai dengan dirinya. Ini termasuk, kata beliau, beriman kepada sebagian dan kufur sebagian yang lain. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah, ayat ke-85. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, wa takfuruna bi ba'd. Fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa hisyun fil hayati dunya. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Apakah kalian ingin beriman kepada sebagian kitab? Dan kufur kepada sebagian yang lain? Maka tidaklah balasan orang yang melakukan seperti ini di antara kalian. Kecuali adalah dia kesengsaraan di dunia. Dan di yaumil kiamah, dia akan dikembalikan kepada adab yang sangat pedih. Fahada amrun yajibu attanabbuh lahu. Ini perkara yang wajib diperhatikan. Lianna hadhihi mas'alah azimah. Ghafala anna al-an al-aksarun. Inilah masalah yang besar, kebanyakan manusia kali ini lalai. Walladina yunadawna bitahkimi syari'ah. Innama yuriduna tahkimaha fil muhasamat. Wa fil amwal wal a'rad. Wal hilafat bainan nas. Wal umuri wal umur ad-dunyawiyah. Dunal aqaid wal madahib. mereka-mereka yang menyeru untuk berhukum dengan syariat, ternyata yang mereka inginkan hanya berhukum ketika perselisihan masalah harta, kehormatan, perselisihan manusia dalam perkara dunia di mahkamah. Bukan masalah akidah dan madhab. Ini. Itu aja yang mereka inginkan. Sedangkan masalah akidah itu masalah lebih penting. Masalah ibadah itu masalah yang lebih pokok. Daripada masalah muamalah. Masalah mahkamah. Masalah akidah, enggak ada istilah damai, satu ngalah, enggak ada. Masalah ibadah, enggak ada istilah tanazul, enggak ada. Adapun ketika hilaf masalah muamalah, masalah harta, bisa. Suluh, lalu yang satu mengalah. Ini. Dan terakhir beliau sebutkan, wa munasabah. Akti hadal bab fi kitab tauhid dan kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid, kata beliau, afan ya, kita selesaikannya sedikit ya. Annatahakum ila ma anzalallah huwa minat tauhid wattahakum ila ghairihi syirkun billah syirkun fil hukmi wat tasyri. Maka kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid atau hubungan bab ini dengan kitab tauhid, kata beliau, bahwasanya berhukum dengan apa yang Allah turunkan, yaitu berhukum dengan kitab dan sunnah, inilah termasuk tauhid. Dan berhukum dengan selainnya, ini termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu syirik dalam masalah hukum dan masalah tasri. Insyaallah selesai apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita kembali lagi ke kitab tauhid. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.